Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah azzani wa azzakumullah, insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir secara ringkas, di mana pada kesempatan yang lalu insyaallah kita sudah memasuki surah Al-Bayyinah. Sebagai pegangan atau acuan adalah saya banyak mengambil dari At-Tafsirul Muyassar yang ditulis oleh beberapa ulama dan direkomendasikan oleh Kementerian Agama insyaallah di Saudi Arabia atau Arab Saudi. Namun juga saya akan semampu saya menukil dari beberapa tafsir yang lainnya seperti At-Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga At-Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Sa'di. Barakallahu fikum. Terkait ayat pertama dari surah Al-Bayyinah, yaitu firman Allah Azza wa Jal, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan tafsir dari ayat ini adalah lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara minal yahudi wan nasara wal musyrikin tarikin kufrihim atau kufrahum hatta ta'ti al-allam al-alama allati u'ida biha u'idu biha fil kutubis sabiqah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik tarikina kufrahum, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka hatta ta'tiya al-alama allati uidu biha, sampai datang pada mereka tanda yang telah dijanjikan kepada mereka, tanda tersebut fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yang telah lalu, seperti At-Taurah wal Injil. Jadi kata munfakin diartikan tarikina. Ada yang mengatakan muntahina, mereka tidak akan berhenti dari kekufuran mereka, tidak akan mengakhirkan kekufuran mereka sampai datang al-bayyinah tadi, bukti yang telah dijanjikan dalam kitab mereka. Namun kalimat munfakina ini sampai banyak pendapat, banyak yang mengartikan yang lain dari kata yang tadi. Kalau tadi diantara yang menafsirkan demikian, Al-Imam Mujahid, begitu juga Al-Imam Qatadah, yang dengan bahasa muntahina dari kata intaha. Begitu juga pendapat tafsir seperti ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Naam. Imam As-Sa'di. Namun berbeda dengan pendapat tersebut, saya akan menyebutkan dua arti. Kalau tadi diartikan munfakina dengan tarikina, mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang bukti yang nyata bagi mereka. Apa bukti nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Berbeda dengan pendapat tadi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, setelah beliau menyebutkan dua pendapat tadi, beliau menyatakan pendapat pertama tadi, kemudian pendapat ini, beliau menyatakan wa aulal aqwal fi dhalika bisihha an yuqal ma'na dhalik lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina muftariqina fi amri muhammadin hatta ta'tiyahumul bayyinah wa hiya irsalullahi iyyahu rasulan ila khalqihi rasulun minallah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan pendapat ucap atau pendapat-pendapat yang lebih utama dalam hal ini dengan benar, kata beliau, yaitu dikatakan bahwasanya makna ayat tersebut, yakni munfakina atau makna ayat tadi, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan namin ahli kitab, dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin muftariqina, mereka berpecah belah. Dalam hal apa? Fi amri Muhammad, dalam perkara Nabi Muhammad. Mereka sebelum Nabi Muhammad diutus sepakat, nah, bahwa Nabi Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan ciri-ciri dalam ciri-cirinya dalam kitab mereka. Sepakat menurut tafsir ini. Jadi mereka sepakat sebelum datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti. Apa bukti? Yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul kepada umat manusia. Rasulun minallah, utusan dari Allah. Nah, setelah mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka berselisih, berpecah belah. Ini penafsiran dari Al-Imam At-Tabari. Beliau rahimahullah juga menguatkan pendapat beliau ini dengan ilmu bahasa, ilmu nahu, karena beliau adalah juga di samping ahli tafsir, beliau juga ahli nahwu. Jadi berbeda. Kalau yang pertama, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, nah, dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan ya kekufuran mereka sampai datang al-bayyinah, yaitu sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka bukan berarti beriman. Disebutkan fa minhum man aman wa minhum man kafar. Sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian mereka kufur. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada makna-makna yang lainnya, sampai dikatakan bahwa kalimat mufakkinah di antara kata atau naam yang paling sulit di dalam Al-Qur'an. Kata al-mufakkinah itu. Jadi kalau untuk membaca tafsir yang agak luas itu disebutkan sekian makna. Nah, namun yang masyhur ini. Barakallahu fikum. Kemudian ayat berikutnya. Kalau tadi hanya disebutkan dari tafsir tadi sampai datangnya tanda yang telah dijanjikan kepada mereka dalam kitab-kitab yang lalu. Kemudian ayat berikutnya, rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Nah, kemudian ini tafsir dari kata al-bayyinah. Apa al-bayyinah? Bukti tadi, yaitu rasul dari Allah. Naam, wa hiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharah. Membaca Al-Qur'an dalam suhuf yang disucikan. Jadi al-bayyinah ditafsirkan dengan ayat ini, yaitu apa? Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad dan apa yang beliau bawa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini bila mengatakan ay fis suhuf al mutahhara. Kata al mutahhara, kata beliau, kutubun minallahi, kitab yang datangnya dari Allah. Kutubun minallah, kitab-kitab yang datangnya dari Allah. Qayyimah. Nah, ayat berikutnya ini, atau saya baca dulu ayat berikutnya karena beliau ini menyambungkan penafsiran antara ayat kedua dan ketiga. Saya bacakan ayat ketiga dulu. Fiha kutubun qayyimah, pada suhuf lembaran-lembaran yang disucikan tadi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dengan kenapa dikatakan mutahharah, disucikan. Kata beliau, mahfuzatun an kurbanis syayatin, terjaga dari dekatnya syaitan, para syaitan. La yamassuha illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ini beliau menyatakan li'anna fi a'la ma yakunu minal kalam. Karena Al-Qur'an itu berada pada posisi tertinggi dari perkataan, dari ucapan, pada puncak tertinggi, sehingga setan tidak bisa mendekat. Fiha kutubun qayyimah fi tilkas suhuf. Dalam lembaran-lembaran tadi, akhbarun shadiqatun, berita-berita yang benar, wa awamiru adilatun, dan perintah-perintah yang adil, yang lurus, tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim, yang menunjukkan ke jalan yang ke jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Itu sifat dari Al-Qur'an Karim, di antara sifatnya. Kemudian saya bacakan lagi perkataan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, ay fi sufil mutahharah kutubun minallahi. Maksudnya, kata beliau, dalam suhuf yang disucikan, nah, kutub minallah. Nah, jadi yang datangnya dari Allah Azza wa Jal. Qayyimah, qayyimah maksudnya adila mustaqimah, adil, lurus. Laisa fiha khata, tidak terdapat padanya kesalahan. Tidak terdapat padanya satu kesalahan pun. Li'annaha min indillahi azza wa jal. Kenapa tidak ada kesalahan? Karena dia datangnya dari sisi Allah azza wa jal. Itu makna fi kutubun, fi fiha kutubun qayyimah. Penjelasan dari sifat, di antara sifat-sifat Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-bayyinah, bukti. Naam. Kemudian pada ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba minal yahudi wan nasara fi kauni Muhammadin rasulan haqqa lamma yajidu min na'tihi fi kitabihim illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyul ladzi wa'idu bihi fit tawrati wal injil fa kanu mujtami'ina 'ala sihhati nubuwwatihi falamma bu'itha jahaduha wa tafarraqu. Orang-orang, ini ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, tidak berselisih tentang keberadaan Muhammad sebagai seorang rasul yang benar, yang hak. Ini sama dengan makna ayat pertama dengan tafsirnya Ibnu Jarir rahimahullah. Lamma yajidunahu min na'ti fi kitabi. Setelah mereka mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kitab-kitab mereka. Mereka tidak berselisih. Illa min ba'di ma tabayyanu, kecuali mereka berselisih setelah datangnya apa yang telah jelas. Setelah jelas nyata bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang dijanjikan dalam kitab mereka, dalam kitab Torah dan kitab Injil. Bakanu mujtami'in ala sihati nubuwati. Dulu mereka sepakat atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha jahaduha wa tafarraqu. Setelah diutus baru mereka mengingkarinya, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqu, mereka pecah belah. Mereka kemudian cerai-berai. Ini penafsiran banyak ulama yang menafsirkan demikian. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini dengan ayat lain dalam surah Ali Imran ayat 105. Jadi beliau setelah beliau menyatakan wa qawluhu wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah qaulihi, kata beliau ayat ini seperti firman Allah, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah, berselisih setelah datangnya al-bayyinat, bukti-bukti yang jelas, yang nyata. Dan mereka adalah, dan bagi mereka azab yang keras, yang besar. Kemudian beliau menyatukan, yakni bidzalik ahlul kutub al-munazzala 'alal umami qablana, ahlul kitab yang diturunkan kitab tersebut kepada umat-umat yang sebelum kami, ba'da ma aqamallahu 'alaihim. Jadi dalam ayat Ali Imran ini beliau mengatakan yang dimaksud siapa yang tafarraqu tadi. Jangan kalian seperti orang-orang yang telah berpecah belah, berselisih setelah datangnya bukti yang nyata, datangnya hujjah dari Allah Azza wa Jal, yaitu ahlul kitab yang telah diturunkan kitab-kitab tersebut kepada umat-umat sebelum kami. Ba'da ma aqamallahu 'alaihim al-hujjah wal bayyinat, setelah Allah tegakkan atas mereka hujjah-hujjah, dan bukti-bukti, tafarraqu waqtalafu, mereka terpecah belah dan berselisih, fil ladzi aradahu Allah min kutubihim, dalam hal apa mereka berselisih, dalam perkara yang Allah kehendaki dari kitab-kitab mereka. واختلفوا اختلافا كثيرا, dan mereka berselisih dengan perselisihan yang banyak. Kemudian beliau membawakan hadis yang masyhur, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqatan wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, perselisihan itu tidak ada hubungannya dengan diutusnya Nabi Muhammad. Nah, tapi sebelumnya memang sudah mereka terpecah belah. Nah, beliau juga menguatkan pendapatnya dengan hadis yang masyhur bahwasanya kaum Yahudi berselisih menjadi 71 kelompok atau golongan. An-Nasara juga berselisih menjadi 72 golongan. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan akan terpecah umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ini yang satu golongan yang dijamin masuk naam al-jannah, yang tidak akan masuk an-nar? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang ana, saya berada padanya dan sahabatku. Ini hadis yang sahih. Kemudian beliau menyebutkan riwayat periwayatan hadis ini, yakni Al-Imam Ibnu Katsir, hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Anas, yakni Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Muawiyah, Amr bin Auf Al-Muzani, wa Auf bin Malik, wa Abi Umamah, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Jadi sekian sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau ada kadang disebutkan rinci seperti ini karena kadang ada orang yang menganggap hadis ini misalnya lemah atau hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Akhirnya beliau menyebutkan secara lebih rinci. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa haditsun sahihun masyhurun. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hadis ini, dia ini adalah hadis yang sahih dan masyhur, terkenal. Barakallahu fikum. Ini penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir terhadap ayat keempat dari surah Al-Bayyinah. Jadi berbeda dengan yang disebutkan oleh atau dalam tafsir Al-Muyassar. Kemudian ayat berikutnya, barakallahu fikum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. wa ma umiru fi sa'ir syara'i. Mereka tidak diperintah dalam semua syariat illa liya'budullah wahdah, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul semuanya tidak memerintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Qasidina bi ibadatihim wajhah, dia memaksudkan dari ibadah-ibadah mereka, dengan ibadah-ibadah mereka, wajhahu, hanya memaksudkan wajah Allah Rabbul Alamin. Ma'ilina anisyrik, ini menjelaskan makna hunafa. Ma'ilina anisyrik ilal iman, berpaling dari kesyirikan menuju kepada keimanan. Wa yuqimu salata wa yu'adduna zakata wa dhalika huwa dinul istiqamah wa wal islam, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan wa qauluhu wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Beliau menafsirkan kalimat wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Kata beliau, yaqul wa li yuqimu as-shalah. Jadi mereka tidak diperintah, ini ikut kepada atau ataf kepada liya'budu. Tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah semata dan untuk menegakkan sholat. Jadi waliyuqimu as-salata waliyu'tu az-zakata, dan juga agar mereka menegakkan apa, menunaikan zakat. Jadi bukan menegakkan sholat, menegakkan zakat, tapi perintah juga. Nah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ikut waliyuqi musallata waliyutu az-zakah. Nah, dan agar mereka menegakkan salat dan agar mereka menunaikan zakat. Itu maksudnya. Sering dalam ayat Al-Qur'an yang disebut dua ibadah ini, tanpa ibadah-ibadah yang lainnya, shaum misalnya, naam, haji. Ibnu Katsir menyebutkan wa yuqimus shalah wa hiya asyrafu ibadatil badan. Kenapa salat yang disebutkan? Kata beliau rahimahullah, wa hiya asyrafu ibadatil badan. Dia salat ini adalah paling mulianya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Yang paling mulia apa? Salat. Wa yu'tu zakah. Lanjut, bila melanjutkan wa hiya al-ihsan ilal fuqara wal mahawij, yaitu zakat ini adalah bentuk perbuatan baik kepada al-fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Ibadah maliyah, ibadah dari sisi apa, harta. Banyak dalam Al-Quran disebutkan dua ibadah ini. Karena salat ya juga di satu sisi salat ini ada hubungannya dengan Allah. Nah, sementara zakat hubungannya dengan sesama. Barakallahu fikum. wa dzalika dinul qayyimah, hai al millah al qa'imah al adilah, maksudnya dan itu adalah agama yang al qayyimah, al millah al qa'imah al adilah, agama yang lurus dan adil, yang adil. Au al ummah al mustaqimah al mu'tadilah, atau umat yang lurus dan juga adil. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan wa qad istadalla min alam, dari ini, dari ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan pendapat ulama. Wa qad istadalla katsirun min al-a'immah kaz-Zuhri wasy-Syafi'i bi hadhihi al-ayah al-karimah ala anna al-a'mala dakhilatun fil iman. Banyak dari kalangan ulama yang berdalil dengan ayat ini, ayat yang mulia ini, seperti Imam Az-Zuhri, Al-Imam Asy-Syafi'i, nah, dan yang lainnya rahimahumullah, berdalil bahasanya amalan-amalan adalah masuk ke dalam keimanan, bagian dari keimanan. Tidak sebagaimana pendapatnya siapa? Nah, Al-Jabriyah yang mengatakan Al-Murjah, iman bukan bagian dari apa? Amalan bukan bagian dari iman. Akidah batilah, akidah yang batil. Nah, sehingga iman itu tetap tidak akan bertambah, tidak akan turun, karena bukan bagian dari iman. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman, dan inilah yang benar, amalan bagian dari iman berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat dari Al-Qur'an Karim. Sampai Ibnu Katsir menyempatkan menyebutkan pendapat para a'immah dalam permasalahan ini. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ai innal ladzina kafaru min al yahudi wan nasara wal musyrikina iqabuhum naru jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin, hukuman mereka adalah neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum asyaddul khalqi syarra. Mereka adalah makhluk terjelek. Makhluk terjelek. Itu orang-orang kafir. Hingga walaupun punya harta yang banyak, juga mungkin dari sisi fisiknya masya Allah, namun ketika dia kafir kepada Allah, maka dikatakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek ciptaan Allah. Nah, di bawahnya binatang sekalipun. lebih jelek dari binatang sekalipun. Kemudian yang berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina saddaqullaha ay innal ladzina saddaqullaha wattaba'u rasulahu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul khalqi. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaliknya, sebaik-baik makhluk. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad istadalla bi hadhil ayah Abu Hurairah wa ta'ifatun minal ulama ala tafdilil mu'minin minal bariyah alal malaikah. Ni qawlihi ulaikahum khairul bariyah. Abu Hurairah dan sekelompok dari kalangan ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang-orang mukmin itu lebih utama atas para malaikat. Orang-orang mukmin yang imannya sempurna tentunya. Orang-orang mukmin disebutkan. Apa dasar beliau, Abu Hurairah dan yang bersamanya? Ulaikahum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ini pendapat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an dan ta'ifatun minal ulama, dan disebutkan oleh Al-Imam Katsir. Sekelompok ulama berpendapat bahwasanya ada kalanya manusia itu lebih mulia daripada malaikat ketika dia beriman, mengikuti Rasul dan beramal saleh. Nah, kemudian ayat terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyya rabbah. Ay jazaa'uhum 'inda rabbihim yawmal qiyamah jannatu iqamatin wa istiqrarin fi muntahal husn. Maksudnya balasan mereka untuk mereka, balasan mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah jannah sebagai tempat tinggal dan tempat menetap, di mana jannah itu disebutkan fi muntahal husn, pada puncak kebaikan. Tajri min tahti kusuri al-anhar, di bawah singgasana. Nah, mereka mengalir sungai-sungai, di bawah istana mereka mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum faqabila amalahum as-salihah. Allah ridha terhadap mereka, maka Allah kemudian menerima amalan-amalan mereka yang saleh. Waradu anhu bima adda lahum min anwa'il karamat, dan Allah ridha, dan mereka ridha terhadap Allah dengan apa yang telah Allah janjikan terhadap mereka dari berbagai macam kemuliaan. Dzalikal jazaa'ul hasan liman khafa Allah wajtanaba ma'asiyah. Balasan yang baik tadi adalah diperuntukkan kepada hamba Allah, orang-orang yang takut kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ini tafsir ringkas dari surah Al-Bayyinah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah sebutkan dalam ayat yang ketujuh sampai yang kedelapan tadi, yaitu beriman, beramal saleh, dan termasuk sebaik-baik makhluk, dan mendapat balasan dari Allah berupa al-jannah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.